Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku di Halu Al-Fadhi A'lami Sunnah Al-Mansyurah karya Syekhah Kamilah Hafizahallahu Ta'ala. Kita masuk pada dalil ushtiratil ilmi, dalil bahasanya salah satu syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Ma dalil ushtiratil ilmi bila ilaha illallah, apa dalil persyaratan diketahinya la ilaha illallah? Dalil dari minal kitab, dari al-kitab yaitu Al-Qur'anul Karim, wasunnati dan dari sunnah yaitu sunnah an-nabawiyah al-musyarrafah, sunnah Nabi yang mulia. Jawabannya, lamma tatkala tamma telah selesai, disebutkannya tujuh syarat la ilaha illallah ala jihatil ijmal secara global. Maka dijelaskan di sini, yaitu tujuh syarat tersebut dan dalil masing-masing darinya secara spesifik. Karena tidak boleh menetapkan syarat tanpa dalil. Dan masalah akidah itu tauqifiyah, mengikuti nususul wahyaini, teks dua wahyu yaitu kitab dan sunnah. Dalil dzalika, dalil hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang menyaksikan atau memberikan persaksian tentang kebenaran. Dan bisa disimpulkan dari kata-kata syahida, annahu la budda minan nutqi, bahasanya kebenaran itu harus diucapkan. Bil haqqi, dan makna al haq di sini adalah la ilaha illallah. Ba'du salaf, sebagian salaf menafsirkan kosakata al-haq dengan la ilaha illallah. Dan ini adalah pendapat banyak ahli tafsir dari minas sabiqin wal mutaakhirin, ulama terdahulu dan ulama era selanjutnya atau era belakangan. Hingga makna ayat, kecuali orang yang bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan mengetahui maknanya, dan tidaklah diragukan bahasanya anal haqqa, bahwasanya kebenaran yang dijumpai dalam bahasa syariah dan bahasa Arab lebih luas daripada pengertian ini, yaitu la ilaha illallah. Hanya saja ahakul haq, kebenaran yang paling unggul, wa a'zamuhu, dan yang paling agung adalah syahadat la ilaha illallah. Maka memaknai al-haq dengan la ilaha illallah adalah menafsirkan al-haq dengan sebagian maknanya, anggota dari makna al-haq. Dan menafsirkan sesuatu dengan menyebutkan anggotanya, salah satu anggota maknanya adalah metode salaf. Maka ini at-tafsir bil misal. Jadi hakikatnya adalah menafsirkan sesuatu dengan menyebutkan contohnya. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Ha ini ya hum ya'lamun, itu adalah hal dari fa'il syahida. Artinya syahidu bil haqqi, mereka memberikan persaksian kebenaran dalam kondisi mereka mengetahui dengan hati mereka, dengan hatinya, makna apa yang diucapkan oleh lisannya. Artinya tidak boleh tidak, orang yang mengucapkan persaksian itu harus mengetahui dengan hatinya apa yang diucapkan oleh lisannya. sehingga dia gabungkan antara ucapan dan pengetahuan. Bamimah yustadalu, dan di antara yang bisa jadikan dalil, bahasanya di antara syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu, adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Katailah bahasanya la ilaha illallah. Di mana Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk berilmu tentang la ilaha illallah. Maka mengetahui la ilaha illallah adalah amrun wajibun, perkara yang wajib, bahkan min aujabil wajibat, kewajiban yang paling wajib. Ini adalah mukadimah yang pertama untuk bisa menunaikan hak la ilaha illallah. Wa aidan, demi juga firman Allah Jalla wa'ala, fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa alla ilaha illallah wa alla ilaha illahu. Katailah bahasanya, hanyalah itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahasanya tiada sesembahan yang disembah melainkan Dia. Wa alla ilaha illahu, yakni artinya, dan katailah juga bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk berilmu tentang la ilaha illallah. Dan jika seorang itu telah berilmu dengan la ilaha illallah, telah mengilmui lafadznya dan maknanya, maka konsekuensi dari hal ini adalah meyakini hal ini dan mengamalkannya. Dan di antara dalil, ini berarti dalil yang dibawakan di matan itu ada dua ayat, ya. Kemudian ditambah ayat dari Pensarah, surat Hud ayat 14. Atau di matan satu, ya. Wahum ya'lamun, kemudian disarah ditambah dua dalil ayat, Muhammad 19 dan Hud 14. Dan di antara dalilnya juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man mata wa wa ya'lamu, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengetahui, wa ya'lamu itu adalah hal, kedudukan i'rabnya adalah hal, berarti fi mahal nasbin dari fa'il mata. Ya, maknanya mata haula kaunihi alima. Mati dalam keadaan mengetahui secara yakin alla ilaha illallah, mengetahui secara yakin la ilaha illallah. Di sini menarik diperhatikan, alla ilaha illallah di sini adalah hadil kalimatu, perkataan ini la ilaha illallah adalah alamun, telah menjadi nama untuk dua kalimat syahadat. Walihada, oleh karena itu dicukupkan dengan la ilaha illallah, namun yang dimaksudkan adalah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Man mata wa ya'lamu alla ilaha illallah, itu maknanya adalah man mata wa ya'lamu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dakhala al-jannata, niscaya pasti niscaya masuk surga. Imma tukhulan awaliyan, yaitu bisa langsung masuk surga jika tidak muncul dari mereka dosa setelah mereka beriman, atau tidak punya dosa karena mereka berbuat dosa dan telah bertobat, atau Allah maafkan. Maka ini tiga kemungkinan sebab kenapa ada orang yang bisa langsung masuk surga. Ini bisa langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, lam yastur anhu dhanbun ba'dal iman. Dia belum berbuat dosa setelah beriman. Dia masuk Islam, dulu non-muslim, kemudian masuk Islam, dan meninggal dunia setelah tak lama masuk Islam. Dan belum sempat berbuat dosa apa-apa. Kemudian yang kedua adalah, dia adalah orang yang banyak dosa. Ini banyak dosa, mungkin gambaran sederhananya seminggu sebelum sehari sebelum meninggal dunia tobat luar biasa. Tobatnya tobat secara totalitas. Dan Allah terima tobatnya sehingga hilang semua dosanya. Itu sehari sebelum meninggal dunia. Setelah itu meninggal dunia. Ini dalam keadaan tidak membawa dosa. Kemudian atau yang ketiga, ya dia punya banyak dosa, namun Allah memaafkannya. Jika dengan maaf Allah dia seakan-akan tidak punya dosa sehingga langsung masuk surga. Atau masuknya masuk belakangan. Ima tukhulan awalian atau tukhulan ukhawiyan. Bisa tukhulan awalian langsung masuk surga atau tukhulan ukhawiyan atau masuk surga belakangan. Ya Allah tidak akan menelantarkan pahala orang yang berbuat sebaik-baiknya. Atau maknanya, makna dari dakhalal jannata itu adalah istahaqqa dukhulal jannati. Dia berhak untuk masuk surga meskipun orangnya mampir di neraka terlebih dahulu. Maka untuk hadis-hadis yang semacam ini, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan misalnya ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia takhalal jannah. Itu ada sebagian ulama yang memaknainya dengan istahaqqa dukhulal jannah. Dia berhak untuk masuk surga, atau dalam terjemah yang biasa saya pakai, takhalal jannata pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ya, meskipun harus mampir terlebih dahulu, namun dia pasti masuk surga. Itu artinya istahaqqa dukhulal jannah. Namun sebagian ulama memaknai hadis semacam ini, kalau fadilahnya seperti itu, tidak apa bedanya dengan yang tidak punya fadilah. Misalnya terutama untuk kalau ini kan berkenaan dengan syarat la ilaha illallah ya. Kalau misalnya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah takhalal jannata. Apa terjemah dari takhalal jannata? Maka ada yang menerjemahkan memaknainya adalah istahaqqa dukhulal jannah. Berhak masuk surga. Dalam terjemah saya, pasti masuk surga. Meskipun pakai mampir di neraka. Tapi pasti masuk surga. Nah, pemaknaan semacam ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama yang lain dengan mengatakan kalau maknanya demikian dan itu adalah fadilah orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, lantas apa beda dia dengan umumnya orang yang beriman? Apa bedanya dengan yang tidak punya fadilah seperti itu? Yang penting meninggal dunia punya iman, pasti masuk surga. Boleh jadi ucapan terakhirnya la ilaha illallah, boleh jadi tidak. Yang penting imannya tidak batal. Sehingga Maka paham yang kedua ini akan mengatakan hadis-hadis yang semacam ini, dakhalal jannata, siapa yang begini. Dakhalal jannata itu artinya dukhulan awwaliyan. Supaya beda dengan yang tidak punya fadilah. Kan prinsipnya setiap orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa iman sekecil apapun pasti masuk surga. Jika demikian prinsipnya, lantas apa fadilah misalnya untuk orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Sama-sama orang yang beriman, ini ya, ada yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, ada yang tidak. Kalau dari sisi nasib akhirat kan semuanya pasti masuk surga. Karena meninggal dunia dalam keadaan iman. Sehingga supaya ini punya nilai fadilah yang lebih, maknanya harus dukhulan awwaliyan. Langsung masuk surga. Bukan orang yang pasti masuk surga, namun langsung masuk surga. Namun di sini dijelaskan dengan bisa kita katakan bagus, langsung masuk surga itu bersyarat. Jadi supaya beda dengan yang tidak punya fadilah, maka dakhalal jannata langsung masuk surga. Namun timbang kaidah-kaidah yang lain, langsung masuk surga itu ya ada tiga kemungkinan. Memang belum punya dosa karena baru saja masuk Islam, atau menjelang wafatnya itu bisa bertobat secara totalitas dan Allah menerima tobatnya sehingga dia tidak punya dosa, atau Allah memaafkan. Kemudian dalil persyaratan yakin. Pertanyaannya, apa dalil persyaratan yakin dalam syahadat la ilaha illallah? Dalil dari minal kitabil karim, dari Al-Quran dan sunnah nabawiyah al-musyarafah, dan sunnah nabi yang mulia. Ada pun dalil disyaratkannya yakin, maka itu adalah firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi. Amanubillah itu mengandung syahadat la ilaha illallah. Wa rasulihi, beriman pada Allah dan Rasulnya, dan ini mengandung syahadat anna Muhammad Rasulullah. Tumalam yartabu, kemudian mereka tidak bertobat. Mereka tidak ragu-ragu. Tumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ay lam yasyuku, tidak ragu-ragu. Ini di sini kita jumpai raib dimaknai dengan syak. Padahal sebenarnya syak itu lebih sempit daripada raib. Karena raib adalah qalaqun nafsi, kecemasan jiwa. Dan guncang berarti tidak tenang. Wattirabuha. Dan jiwanya itu guncang, itu maknanya tidak tenang. Demikian faedah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi Majmu' Fatawa, dan muridnya Ibnu Qayyim di Bada'i Fawaid, dan Ibnu Rajab di Fathul Bari. Sehingga ketika raib lam yartabu ditafsirkan dengan syak, sebenarnya fihi syai'un minan nuqsan. Kurang ideal, kurang maksimal. Karena kalau mau lebih maksimal, firman Allah Ta'ala, thumma lam yartabu, itu artinya lam takun nufusuhum, tidaklah jiwa mereka guncang dan cemas, namun jiwa mereka itu stabil dan tenang. Dan jika dimaknai seperti ini, maka itulah yang cocok dengan makna yakin. Dan karena ketiadaan ar-raib, ya, hati yang cemas, berkonsekuensi terwujudnya yakin. lain hanya dengan orang-orang munafik yang Allah berfirman tentang mereka, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hati mereka raib, mengalami kecemasan, keguncangan karena tidak yakin. Fahum, maka mereka fi raibihim yataraddadun. Maka mereka bolak-balik dalam keraguannya sampai firman Allah Azza wa Jalla, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanan. Dan dalil disaatkannya yakin adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Nabi mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yalqallaha, tidaklah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala bihima, dengan membawa dua kalimat ini, yaitu dengan dua kalimat syahadat, tidaklah dibawa oleh abdun, seorang hamba, ghairu syakin, tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang, fihima, tentang keduanya, tentang dua kalimat syahadat itu. Ya ghairu syaki, ini mahalus syahid. Untuk hadis yang sisi hubungan antara hadis dengan hal yang sedang kita bicarakan. Illa taqalal jannata, kecuali dia akan masuk surga dan selamat dari neraka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim, siapa yang semua orang, man, siapa saja, laqita wa ra'a hadzal ha'id, yang kau jumpai di balik kebun ini, dalam keadaan dia bersyahadat la ilaha illallah, hanya la ilaha illallah, wa yalzamu minhu, konsekuensi dari orang mengucapkan la ilaha illallah adalah syahadat anna Muhammadur Rasulullah, mustayqinan, dalam keadaan yakin dengannya, itu dengan matmun, dengan isi dari kalimat ini. Dia yakin, siapa yang yakin qalbu, hatinya. Artinya hatinya, dadanya lapang dengannya, tanpa ragu, tanpa bimbang. Tentang tauhid, tentang kenabian, yang keduanya adalah iman yang global. Maka berikanlah kepadanya kabar gembira, untuknya surga. Wal mana, artinya akhbir, informasikanlah. Ana mangkana tadihi sifatuhu, siapa saja yang seperti ini keadaannya, maka dia adalah bagian dari penduduk surga. Karena apa dimaknai demikian? Maka fabashiru bil jannah itu dimaknai dengan ini adalah perintah untuk memberikan hukum global dan bukan hukum personal. Ya, kalau sekilas fabashirhu bil jannah itu sepertinya penilaian secara person. Semua orang yang dibalik kebun kurma ini dan tidaklah kebun kurma itu disebut haid kecuali kebun kurma yang dipagari, diberi pagar. Kalau kebun kurma itu diberi pagar, karena haid maknanya tembok. Kalau kebunnya itu dibeteng, diberi pagar, kebun kurma yang diberi pagar disebut haid. Menamai sesuatu dengan salah satu unsurnya. Salah satunya ada tembok kelilingnya, kemudian disebutlah dengan tembok keliling. Nah, ini kalau sekilas pesan Nabi ini kan al-hukmu al-a'yan, penilaian terhadap person, maka sampai kalah kepada person itu dia masuk surga. Namun bukankah syaratnya yakin itu tidak kelihatan? Yakin itu tidak kelihatan. Karena yakin itu tidak kelihatan. Dari mana kita tahu un yakin, di hatinya yakin? Kan enggak. Sehingga karena yakin itu tidak kelihatan, maka ya makna zahir dari hadis ini dibelokkan. Di sini bukan hukum muayyan, namun al-hukmu bil-wasif. Atau al-hukmu penilaian berdasarkan kriteria. Bukan pemastian person. Ya, bukan pemastian person, namun penilaian berdasarkan kriteria. Sehingga fabashir bil jannah dimaknai dengan akhbir anna man kanat hadhihi sifatuhu fahuwa min ahli jannah. Jadinya al-hukmu bil wasf. Penilaian berdasarkan kriteria. Bukan al-hukmu bita'yin. Penilaian berdasarkan penegasan person. Pemastian person. Tidak. Kenapa? Karena mustahikinan. Nah, kenapa maknanya kok jadi agak belok? Kenapa maknanya jadi agak belok? Jawabannya, wa illa fa Abu Hurairah la ya'lamu. Karena Abu Hurairah yang mendapatkan mandat ini kan enggak tahu. Yakinnya seseorang dengan la ilaha illallah atau tidak kan dia enggak tahu, enggak. Tidak bisa melihat hati orang. Tidak bisa lihat hati orang. Apa isi dadanya, apa isi hati, tidak tahu. Itu kenapa kok dimaknai dengan penilaian berdasarkan kriteria. Fi hadza dalalatun zahiratan, dan ini adalah dalil yang gamblang untuk keyakinan ahli al-haq. Bahasanya keyakinan tauhid tidaklah manfaat tanpa diucapkan, dan pengucapan juga tidaklah manfaat tunal i'tiqad tanpa keyakinan. Dan dua hadis yang lewat dua-duanya dalam kitab sahih, yaitu Sahih Muslim. Dan dua hadis di atas yadullah di dalalatan qat'iyatan, menunjukkan secara tegas untuk hilangnya keraguan, yufidu berdampak subut al-yakin, adanya keyakinan. Sebagaimana jika ada yakin, maka adanya yakin akan meniadakan ragu. Maka dua hadis ini mempersyaratkan masuk surga itu haruslah orang mengucapkan kalimat syahadat ini hatinya yakin dan tidak ragu. Dan telah diketahui dalam kaidah usul fikih bahasanya syarat jika tidak terpenuhi maka tidak dipenuhilah masyrut. Syarat salat berwudu, tidak ada wudu maka masyrutnya itu salat itu tidak ada. Sehingga siapa yang tidak merealisasikan syarat yakin, maka dia tidak mendapat atau tidak bisa mengambil manfaat dari la ilaha illallah, yaitu mengambil manfaat di akhirat dan la ilaha illallah. Demikian juga la ilaha illallah untuknya tidak menjadi sebab masuk surga. Ya, karena dia tidak memenuhi syarat yakin. Kemudian yang ketiga, dalil persyaratan inqiyad atau kepatuhan. Apa dalil persyaratan inqiyad atau kepatuhan dalam syahadat la ilaha illallah dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabawiyah Musyarrafah? Jawabnya, dalil kepatuhan adalah syarat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, bahwa muhsin dan dia adalah orang yang berbuat baik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, Allah taala berfirman menginformasikan tentang orang yang memasrahkan wajahnya bagi Allah, yaitu memurnikan amal baginya dan patuh terhadap perintahnya dan mengikuti syariatnya. Oleh karena itu Nabi katakan bahwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat baik dalam amalnya dengan mengikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah memegang erat-erat al urwatil wuthqa. Ya, ikatan yang sangat kuat yaitu ikatan la ilaha illallah. Maka siapa yang demikian memasakkan wajahnya dan dia orang yang berbuat baik, wa muhsinun, maka sungguh dia telah menunaikan hak la ilaha illallah dan telah sidqan jujur mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi SAW mengatakan hadis yang diriatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah Al-Asbani dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan beriman, yaitu tidaklah bisa sampai pada kesempurnaan iman, yaitu kesempurnaan iman yang wajib, dan tidaklah sempurna derajat-derajat iman sampai hawa nafsunya, yaitu kecondongan dirinya dan seleranya mengikuti lima jiktubihi, ajaran yang aku bawa. Itunya mungkoh dan patuh birohbah dengan penuh semangat. Apa yang majiktubihi yang ajaran yang aku bawa. Dan ajaran yang Nabi bawa minal huda, petunjuk, dan petunjuk artinya ilmu, wal ahkam syariat, dan hukum-hukum syariat. Maka di sini dalil bahasanya kepatuhan adalah syarat syahadat. Kemudian la yu'minu ahadukum ini, ada yang menjelaskan wakilah al-murad yang dimaknai dengan, yang dimaksud dengan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'a lima ji'tu bihi, telah meniadakan pokok iman, yaitu tidaklah beriman, ya tidak ada yang namanya iman sampai menyisi hawa nafsunya dan dia jadikan hawa nafsunya mengikuti kebenaran yang aku bawa, tentang an-i'tiqad berkenaan dengan keyakinan, maka ini diyakini dengan penuh kesadaran, bukan karena dipaksa dan bukan karena ketakutan dengan pedang, yaitu khawatir didapatkan hukuman pancung atau kemudian khawatir diserang dan diperang. Maka hadis ini sanadnya dhaif, ini sahih oleh sejumlah ulama. Ibnu Rajab mengatakan sebenarnya penilaian saya untuk hadis ini ba'idu jiddan, jauh sekali, tidak tepat sekali. Walhasil kesimpulannya bahasanya nas Al-Qur'an dan hadis Nabi menunjukkan bahasanya ucapan la ilaha illallah tidaklah teranggap kecuali jika mengandung kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Qala syarih hafizahallahu ta'ala, dalil ushtiratil qabuli, dalil persyaratan al-qabul. Apa dalil persyaratan qabul untuk syahadat la ilaha illallah dari minal kitabil karim dan dari sunnah an-nabawiyah al-musyarafah? Maka dalil dipersyaratkannya qabul sebagai berikut. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tidak mau menerima la ilaha illallah. Allah katakan, "Usyurul ladzina dzalamu, kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu orang-orang musyrik, wa aswajahum ay asbahahum, dan orang-orang yang semisal dengan mereka." Maka dikumpulkanlah sahibu riba, dikumpulkanlah pelaku riba atau pemakan riba, pelaku zina, peminum khamr dan yang lainnya, kullun ma'a sahibihi, masing-masing dikumpulkan dengan kawannya dan orang yang sejenis perbuatan dan kelakuan dengannya. Pemakanu ya'budun, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, fahduhum ila siratil jahim, tunjukilah mereka jalan menuju neraka. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, innam kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sehingga mereka jika dikatakan pada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Ayyatakabbaruna, mereka sombong untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dan mereka mengatakan, a'inna latariku alihatina li syairim majnun. Ya, apakah kami akan tinggalkan berhala-berhala kami karena seorang penyair yang gila. Wal makna artinya, apakah kami akan tinggalkan ibadah kepada berhala karena perkataan Muhammad? Karena mereka memberikan label untuk Muhammad dengan label syair dan gila. Wa hadha dalil, ini adalah dalil innama yu'khadu bilazimi, ya, hanyalah diambil bilazim dengan konsekuensi, yakni bil muqabil dengan kebalikannya. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan label orang yang tidak menerima la ilaha illallah bi an rattaba ali al-jazaa, dengan Allah kaitkan dengannya al-jazaa balasan, yaitu siratul jahim, jalan menuju neraka. Allah katakan usyurul ladina zalamu aswajahum, kumpulkanlah orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Nudara'ahum, jamak dari nadhir, artinya semisal. Pemakanu ya'budun, dan berhala mereka sembah min dunillah selain Allah. Fahdum ila siratil jahim, tunjukkanlah mereka menuju jalan neraka. Wasababu fi dhalika, dan sebab dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala, kenapa mereka diberi petunjuk menuju jalan neraka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, nah, mereka jika disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong dan mereka mengatakan a inna la tariku alihatina li syairin majnun, wa wa syahid inilah mahalu syahid, di mana Allah menyebutkan hal itu dalam bentuk celaan. Allah celah mereka karena istighfar, karena sombong, dan orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Al-jahid, dan orang yang mengingkari kebenaran, mengingkari adalah orang yang membatalkan kebenaran secara total. Wa amal mustakbir, adapun orang yang mustakbir, orang yang sombong, adalah orang yang menerimanya namun tidak mau tunduk dan patuh padanya. Berarti menerimanya dengan hati dan tidak mau tunduk dan patuh secara lahiriah. Maka di sini dibedakan antara juhud dan istighfar. Antara juhud dengan istighfar sombong. Juhud adalah orang yang tidak menerima kebenaran secara total sama sekali, tidak dengan hatinya, tidak dengan lahiriahnya. Kalau orang yang sombong itu sebenarnya menerima dengan hati namun tidak mau patuh secara lahiriah. Tatkala Allah cela orang-orang yang sombong karena mereka menolak kebenaran, dalla ala anna ma yuqabil haula, maka ini bukti bahasanya kebalikan dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka di sini kita jumpai ya, memaknai sesuatu dengan kontrasnya, dengan mukabilnya, dengan kebalikannya. Maka tatkala Allah mencela orang-orang yang sombong, karena apa Allah cela? Karena menolak kebenaran. Maka ini menunjukkan bahasa yang kebalikannya, berarti kontrasnya adalah orang-orang yang beriman. Dan sifat orang yang beriman, mereka menerima kebenaran. Ini adalah pendalilan yang dakik, pendalilan yang jeli. Maka ayat ini kemudian bisa dibawa pada menjadi dalil, ini adalah cara berdalil yang jeli. Wadhalika li'anna surat la ilaha illallah, karena syarat la ilaha illallah itu sepatutnya dipahami juga kebalikannya, sehingga dipahamilah dia sebagaimana sepatutnya. Orang Arab punya kata mutiara, bidittiha tatabayyanul asya'u, dengan mengetahui kebalikannya maka jelas dan teranglah sesuatu. Maka keadaan mereka orang-orang kafir, mereka sombong, Maka wabitali pada kelirannya keadaan kebalikan orang kafir, yaitu orang yang beriman dan bertauhid, adalah alan naqid. Kebalikannya 180 derajat. Dan kebalikan dari istighfar adalah al-qalbul wal-iltizah. Menerima dengan hati dan iltizam. Iltizam dalam bahasa akidah artinya adalah merasa terikat. Fatakunul ayat, maka jadilah ayat dalil persyaratan kabul, karena ayat ini mencela orang yang menolak, dan mereka itu dicela karena liratiah, karena mereka menolak. Maka ini jadi dalil bahasanya menerima adalah syarat. Dalil yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi sampaikan permisalan hidayah dan ilmu yang Allah utus aku dengan membawanya. Yang dimaksud dengan al-huda adalah ad-dalalah al-musilatu ilal matlub. Penunjuk yang akan mengantarkan pada hal yang diinginkan. Sehingga al-huda itu kesimpulannya adalah wasilul hidayah, sarana hidayah. Di antara bentuk sarana hidayah adalah mengajak orang dengan argumen, dengan mu'idhah hasanah. Dan yang diinginkan dari ilmu adalah husulul ma'lumat, adalah pengetahuan ini didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikan kepada umat. Oleh karena itu Al-Bukhari memberikan judul bab untuk hadis ini dengan bab keutamaan orang yang tahu kan mengajar. Ya, yang alima itu dengan bikasri lam alima, sedangkan yang kata kedua ini adalah bitasdidiha yaitu allama. Maka di sini ada faedah menarik tentang apa yang dimaksud dengan huda dalam hadis ini. Dan karena terkadang huda itu artinya ilmu. Terkadang al-huda itu artinya ilmu. Bagaimana dalam waladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Bilhuda artinya ilmu. Wa dinil haq, dan dinil haq artinya al-amal. Mimba'di mata bayana lal huda nuwallihi matawalla wa nuslih jannah. Setelah tabayana lahul huda, jelas baginya hidayah, artinya ilmu, jelas baginya ilmu. Maka di sini kalau kita baca sekilas, maka minal huda wal ilmi, ini sinonim. Huda dan al-ilm. Ini sinonim. Kurang lebihnya sinonim. Ternyata di sini dijelaskan tidak, ini tidak sinonim. Al-huda adalah wasilatul hidayah. Masalah hidayah ya, ya nasihat, kemudian dakwah dengan berbagai macam bentuknya, boleh jadi khutbah Jumat, boleh jadi kultum, boleh jadi pengajian dan seterusnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu di sini, yaitu sejumlah pengetahuan yang didapatkan oleh Nabi kemudian disampaikan kepada umat. Karena disampaikan kepada umat, maka dalam kata-kata ilmu di sini terdapat mengajar. Sehingga judul bab hadis ini dalam Sahih Bukhari adalah bab man alima wa allama. Kemasalil ghais, seperti al ghais itu al matar, yaitu hujan yang banyak yang lebat. Hanyalah Nabi SAW menyamakan ilmu dengan hujan, karena ilmu itu menghidupkan hati yang mati, sebagaimana hujan menghidupkan al-balad al-yahbis, tanah yang kering. Nabi sengaja menyerupakannya dengan ghais bukan dengan matar, karena definisi ghais adalah hujan yang dibutuhkan. Dan itu adalah hujan yang manfaat pada waktunya. Dan yang dengan matar, matar itu kosakata yang maknanya general. Boleh jadi manfaat dan boleh jadi madarat di waktu turunnya matar. Wa fi ghairi waqad yakunu daran fi waqti wa fi ghairi waqti. Boleh jadi itu bahaya di waktunya atau di bahaya tidak pada waktunya, demikian penjelasan Al-Asqari, seorang ahli bahasa Arab. Ini berarti diambil dari kitabnya Al-Asqari, namanya Al-Furuq Al-Lughawiyyah. Al-Furuq Al-Lughawiyyah. Ini buku khusus yang menjelaskan tentang kosakata yang mirip-mirip apa bedanya. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut ini dengan itu apa bedanya, jalasa dengan koada itu apa bedanya, nama dengan rokoda itu apa bedanya, adanya di buku ini Al-Furuq Al-Lughawiyyah karya Abu Hilal Al-Asqari. Di sini disampaikan apa beda ghais dengan matar. Maka ghais adalah hujan yang dibutuhkan dan manfaat pada waktunya. Maka ghais itu bagian dari al-matar. Ya, ruang lingkupnya lebih kecil dibandingkan al-matar. Adalah manusia membutuhkan hidayah dan ilmu sebelum diutusnya sang Nabi. Maka Allah curahkan kepada mereka ember ilmu dan petunjuk dengan diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian tadi al-ghais al-kathir. Kenapa ditambah al-kathir? Kenapa tidak al-ghais saja? Kenapa harus hujan ghais yang berlimpah? Wa wasafahu bil kathir, dan diberi label kathir banyak, karena al-inbat menumbuhkan dedaunan dan pepohonan tidaklah tercukupi kecuali dengan hujan yang lebat. Ada hujan yang mengenai satu tanah, maka di antara tanah tersebut ada yang naqiyah. Naqiyah di sini artinya ghairu khabitha, bukan tanah yang jelek. Dijelek disebabkan sibah wa nahwihi atau semacam itu. Sibah itu tanah yang bergaram kalau tidak salah. Saya pastikan. Dan karena tanah ini adalah tanah naqiyah, maka dia qabilatil ma', menyerap air. Dakhala al-ma'u fiha, air masuk ke dalamnya, liliniha, karena dia air yang karena dia adalah tanah yang lembut. Sibak adalah tanah yang tidak diolah, dibiarkan berarti banyak rumput, tidak diolah li maluhatihi, karena bergaram. Sebagian tanah itu mengandung garam. Perlu diketahui bahasanya kota Madinah terkenal sebagai produsen garam. Bukan karena ada lautnya, namun karena tanahnya adalah tanah bergaram. Sebagian tanah di Madinah itu digali, nanti ada bungkahan garam. Yang biasa disebut dengan sebutan garam Madinah. Kemudian setelah air terserap, fa'ambatat, maka menumbuhkan, karena pakai fa, sehingga artinya akibah, sesaat setelah menyerap air, al-kala'ar rumputan wal-ushba, dan rumputan yang banyak. Apa beda al-kala' dan al-us? Ada yang menjelaskan al-kala' adalah rumput baik kering ataupun rumput segar. Sedangkan al-usba itu khusus rumput yang segar. Sehingga kalau pakai penjelasan ini, maka di sini ada ataf, hal yang lebih sempit, diatafkan kepada yang lebih luas. Al-usba tadi rumput yang masih hijau. Ini kata-kata al-usba disambungkan dengan al-kala yang artinya adalah rumput baik kering ataupun tidak kering. Maka ketika berarti sebenarnya ya, al-usba itu disebut dua kali. Karena dalam al-kala itu sudah terdapat rumput yang segar dan hijau, kemudian disebut lagi. Apa tujuan disebut berulang kali? Lil-ihtimam bisya'nih. Untuk menunjukkan perhatian tentang pentingnya. Kemudian yang kedua ada tanah yang ajadib. Jamak ajadab, definisinya adalah tanah yang keras yang tidak menumbuhkan tumbuhan. Namun karena keras, tapi keras dan tidak tapi menahan air. Amsakatil ma' menahan air. Lantas Allah berikan manfaat dengannya untuk banyak orang. Karena jadi genangan air. Di tanah ini air menjadi menggenang. Ketika air itu mengenang, maka fasyaribu, maka mereka, siapa merekanya? Manusia. Manusia mendapatkan manfaat karena bisa minum, basakau, dan mereka memberi minum untuk hewan mereka, wazara'u, dan bisa digunakan untuk pertanian, dan mereka bercocok tanam. Ini adalah dua jenis tanah yang bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, tanah tersebut mengenai kelompok yang lainnya, yang ya, tanah tersebut jenisnya jenis-jenis qi'an. Qi'an jamak dari qa'. Al-qa' adalah al-ardu al-mustawiyah, tanah yang datar. Namun dia tanah yang datar tidak menahan air sehingga terjadi gunungan, genangan air, tidak pula menumbuhkan tetumbuhan, dikarenakan dia juga sabikhah, tanah bergarap. Wa innama, namun hanyalah yang Nabi tiadakan hanya al-kala, la tumbitul kala, la tumbitu kalaan. Kenapa yang tiadakan adalah kala? Karena sebagian tanah qi'an itu menumbuhkan menumbuhkan rerumputan meskipun tidak bisa membentuk genangan air. Fadzalika, maka hal tersebut yaitu tiga jenis bumi atau tanah yang telah disebutkan adalah permisalan manfaquha. Maka ada faquha, ada faqiha. Kalau faquha, ini yang betul bacanya pakai faquha bidom, ditegaskan. Kalau itu bidommah. Kalau faquha itu sorofaqiha. Sudah jadi ahli fikih, sudah jadi orang yang faham. Jadi prosesnya sudah berakhir. Demikian masaluman faquha, permisalan orang yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan manfaat dengan mab'atsani Allahu, apa yang Allah utus aku dengan membawanya. Jadi betul-betul faqih dengan apa yang Allah utus aku dengan membawanya, itu pesan-pesan kenabian dan kerasulan. Fa'alima wa'allama bitasdidillah, maka dia kemudian tahu dan mengajar. Maka inilah permisalan atau ifa'al ula, kelompok pertama yang menyerap air kemudian dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka menyerap air itu isyarat pada ilmu, yaitu masuknya pengetahuan pada diri seseorang. Sedangkan menumbuhkan rerumputan isyarat ila ta'lim, syarat kalau dia beraktivitas mengajar. Dan pemisahnya orang yang tidak mengangkat kepalanya dengan hal itu, yang dimaksud dengan mengangkat kepala dalam bahasa metafor, maknanya adalah adamul intifa bihi, tidak bisa mendapatkan manfaat dengannya karena tidak diamalkan atau karena berpaling dari kegiatan ilmu belajar dan mengajar, ila memilih pada berebut remuan dunia. Hadza masalu ta'ifa, inilah permisalan ta'ifa atsaniyah. Permisalan kelompok atau jenis tanah yang kedua, yang tidak menyerap air namun bisa menahan air sehingga membuat genangan dan dengannya Allah memberikan manfaat pada banyak orang. Dan tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengan membawanya, itu agama. Maka ini adalah permisalan kelompok yang ketiga, yang jenis yang ketiga tidak menahan air sehingga jadi genangan air, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kesimpulannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi hati manusia fi muqabalati, dalam merespon ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa al-huda wal ilmu. Nabi bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ada manusia yang posisinya seperti tanah yang menyerap air lantas menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan. Dan ada yang tanah jenis ajadid minal ardi, ya, tanah yang ajadid yang tidak menahan air sehingga membuat genangan, sehingga manusia, banyak orang bisa mengambil manfaat dengan air yang dia tahan. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah jenis yang ketiga adalah orang yang berpaling dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seperti qi'an la tumsiku ma'an, yang tidak bisa membuat genangan air namun juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Inilah keadaan manusia dalam menerima syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak menerima petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk Nabi yang paling penting adalah kalimat tauhid, faqad intaqadha bihaqqihi. Maka siapa yang tidak menerima petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah batalah untuk dirinya persyaratan yang penting ini, yaitu qabul, menerima ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil persyaratan ikhlas, apa dalil persyaratan ikhlas dalam syahadat la ilaha illallah? Dalil yang diminta adalah dalil dari Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabawiyah Al-Musyarrafah. Dalil persyaratan ikhlas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahasanya bagi Allah, artinya min haqqi, di antara hak Allah adalah mendapatkan ketaatan yang sempurna, ketaatan yang murni, yaitu murni dan bersih dari kesyirikan. Ya, la yukbal ghairuhu, tidaklah diterima selain ketaatan yang murni. Dan wa'adhamu din, dan agama yang paling agung dan level atau cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat thayyibah yang agung ini, la ilaha illallah. Maka tidak boleh, tidak harus ikhlas dalam mengucapkannya. Amma in kana qad qala la ilaha illallah, jika seorang itu mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidaklah mencari dengan ucapannya ini wajah Allah, namun yang dia inginkan adalah mendapatkan kesenangan dunia. Au kana hadza shakhsan kafiran, tadi adalah satu person yang kafir yang hidup di antara kaum muslimin. Bahwa dia berpandangan bahasanya dia tidak akan mendapatkan al-hudwah, keberuntungan di tengah-tengah masyarakatnya, dan tidak mungkin membersamai mereka. dalam bisnis mereka misalnya, kecuali jika dia adalah semisal dengan mereka. Akhirnya dia umumkan, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia inginkan dengan hal tersebut untuk yahsulu ala tijarah, untuk mendapatkan bisnis, maka ucapan la ilaha illallah itu tidak bermanfaat baginya sampai hatta yuridu bidzalika, yang dia inginkan dengan hal itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budillaha mukhlishal lahuddin, sembahlah Allah dengan memurnikan adin ibadah hanya untuknya. Adin di sini artinya ketaatan. Dan ayat di semisal ayat yang pertama di mana Allah perintahkan para hamba untuk ikhlas dalam beribadah, dan ibadah yang paling agung adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian dalil yang ketiga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya orang yang berbahagia dengan mendapat syafaatku, dan syafaat itu dijumpai dengan banyak metode, yang terakhir syafaat di padang mahsyar ketika demikian lama manusia berdiri. Dan ada syafaat di dekat tempat didatangi oleh Wurudil Haudi, ini pada saat mendatangi telaga. Kemudian pada saat perselisihan dua jalan, jalan surga dan jalan neraka. Demikian juga pada saat Al-Jawaz melewati Sirat dan yang lainnya. Fal mu'minul muti, maka orang yang beriman yang taat, yang tidak gebar melakukan maksiat, dan orang yang beriman namun masih berkelumuk dengan maksiat, dua orang yang berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua maqamat, dalam semua keadaan. Semua tadi keadaannya sudah disebutkan, yang pertama mahsyar. Kemudian yang kedua wurudul haud. Kemudian yang ketiga ikhtilafus sabilain, ketika sudah diputuskan nih, siapa yang jalannya ke surga, jalannya ke neraka. Kemudian yang keempat ketika melewati sirat, maka semua mereka berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di semua tilkal maqamat, terminal-terminal yang harus dilewati oleh seorang hamba. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dan yang dimaksudkan adalah tidak dinodai oleh kesyirikan ataupun kemunafikan. La yashubuhu syirkun wala nifakun, itu yang dimaksud dengan ikhlas. Sehingga pengertian bisa diambil dari hadis, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ikhlas, maka bukalah orang termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam hadis muttafaqun alaih dari Utsman, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan dia yabtari bidzalika, dia mencari dengan ucapannya la ilaha illallah wajah Allah, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat surga yang paling tinggi. Kata pada riwayat Bukhari dari Utsman, juga dari Utsman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tidaklah seorang hamba datang pada hari kiamat dengan membawa ucapan la ilaha illallah dan dia mencari dengannya wajah Allah kecuali Allah haramkan neraka baginya. Ya, maka inilah dalil yang demikian mutawaridah yang bertubi-tubi, yang banyak ala ma'nan wahidin, untuk satu pesan yang sama, yaitu syarat bisa mendapatkan manfaat dengan la ilaha illallah adalah husulul ikhlasi, terwujudnya ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini adalah permasalahan yang telah diketahui secara pasti oleh setiap muslim, sedangkan orang yang menyelisihinya adalah orang munafik yang mengatakan la ilaha illallah namun mereka tidak memurnikan untuk Allah Jalla wa'ala dalam fikauliha, dalam ucapannya. Yaitu ketika mengucapkannya, mereka tidaklah ikhlas karena Allah Jalla wa'ala fikauliha ketika mengucapkannya. Maka la ilaha illallah tidaklah manfaat bagi mereka.